السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kita ringkasan sirah Ibnu Hisham, dan kita masuk pada pembahasan khabarul adzan, berita tentang azan. Allah rahimahullah, falamma tma'anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bil Madinah wa ijtama'a ilayhi ikhwanuhu min al muhajirin wa ijtama'a amrul ansar استحكم أمر الإسلام. Kata beliau rahimahullah, bahwa setelah Rasulullah SAW tenteram di Madinah dan sudah berkumpul saudara-saudaranya dari kalangan muhajirin, artinya semua kaum muslimin yang dari Mekah sudah hijrah ke Madinah, dan sudah berkumpul urusan orang-orang Ansar, maka amrul Islam qad istahkam, urusan Islam sudah tegak di Madinah. Faqamatus shalah wa furidatiz zakah was shiyam wa qamatil hudud, maka sudah diberlakukan salat jamaah, sudah diberlakukan kewajiban zakat, sudah diberlakukan puasa, dan sudah diberlakukan pula hukum-hukum had. Hukum-hukum had seperti yang minum khamar dicambuk, yang berzina dirajam kalau sudah pernah menikah, kalau belum menikah maka dicambuk. Demikian pula mereka yang mencuri lebih dari sekian dipotong tangannya, itu semua disebut dengan hukum-hukum had. Qala wa furidul halal wal haram, dan ditegakkan pula di Madinah urusan halal dan haram. وَتَبَوَّأَ الْإِسْلَامُ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ, dan Islam sudah tegak di tengah-tengah mereka. وَكَانَ هَذَا الْحَيِّ مِنَ الْأَنْصَارِ هُمُ الَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ, dan mereka lah kampung Ansar dan orang-orang Ansar, mereka lah yang mempersiapkan tempat untuk tegaknya Darul Islam, untuk tegaknya sebuah pemerintahan Islam. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدمها إنما يجتمع الناس إليه للصلاة لحين مواقيتها. Tadinya Rasulullah SAW ketika sampai di Madinah dan memerintahkan mereka salat, Rasulullah SAW hanya menyebutkan waktunya. Nanti ketika matahari tergelincir, nanti ketika bayang-bayang sudah sama atau lebih daripada panjangnya benda tersebut, nanti kalau sudah muncul syafaqul ahmar, nanti ketika hilang syafaqul ahmar, dan seterusnya. Maka mereka berdatangan sesuai dengan waktunya tanpa ada panggilan. Mereka melihat matahari sudah bergeser dari tempat tertingginya menuju ke arah terbenamnya, maka mereka berkumpul di sekitar Rasulullah SAW di masjid yang sudah mereka bangun. Demikian pula nanti ketika mereka melihat bayang-bayang setiap benda sudah sama dengan bendanya atau lebih sedikit, maka mereka berkumpul untuk sholat asr. Ketika mereka melihat syafaqul ahmar, ketika matahari mulai terbenam, maka mereka berdatangan untuk sholat maghrib. Ketika syafaq ahmar sudah mulai hilang, mereka berdatangan lagi untuk sholat isya. Ketika terbit fajar, mereka datang lagi untuk sholat fajar, dan seterusnya. Tidak ada panggilan apapun. Lihini mawaqitiha bighairi da'wah. Mereka berkumpul pada waktu-waktunya tanpa ada panggilan. Fahamma. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hina qadimaha an yaj'al buqan ka buqil yahud. Maka Rasulullah sallam pernah berkeinginan untuk memanggil dengan suara trompet, dengan buq seperti Yahudi. Alladhi yuhri'una bihi li salatihim, yang mereka memanggil orang-orangnya untuk salat mereka dengan suara trompet. Thumma karihahu, tapi Nabi tidak suka untuk meniru-niru mereka. Thumma amara bin naqus, kemudian berpikiran untuk menjadikan lonceng sebagai panggilan. Fanuhita liyadriba bihi lil muslimina lis-salah, tapi Nabi enggan untuk membunyikan lonceng memanggil kaum muslimin untuk salat. Ikhwan ibn a'azakumullah, Rasulullah SAW ingin memanggil dengan sesuatu, tetapi trompet itu meniru Yahudi, sedangkan lonceng meniru Nasrani di gereja-gereja mereka. Fabainama hum ala dhalik idra'a Abdullah ibn Zaid ibn Sa'labah akhu bal Harith ibn al-Khazraj an-nida, fa'utiya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam faqala lahu ya Rasulullah innahu tafa bi. Maka ketika dalam keadaan Rasulullah sallam seperti itu, tiba-tiba Abdullah ibn Zaid ibn Sa'labah, salah seorang dari suku Bani Balhad atau Balharid ibn al-Khazraj, beliau melihat dalam mimpinya panggilan azan. Maka dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian berkata, ya Rasulullah, inni tafa bi hadhihi al-laila taifun, malam ini tadi atau tadi malam aku didatangi sesuatu dalam mimpiku. Marbi rajulun, datang kepadaku seseorang memakai pakaian hijau, taubani akhbaran, dua pakaian hijau, pakaian bawahnya, pakaian atasnya, dua-duanya hijau. Wa yahmil buqan fi yadi, dalam keadaan memegang trompet di tangannya. Faqultu lahu, maka aku katakan padanya, ya Abdullah, wahai hamba Allah, atabi'u hadha an-naqus, apakah engkau mau menjual trompet ini? Qala wa ma tasna' bihi, apa yang ingin kau lakukan dengan trompet ini? Aku ingin memanggil kaum muslimin untuk salat dengannya. Maka orang tadi berkata, jangan, aku punya yang lebih baik dari itu. Panggillah dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, wa ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah, wa asyhadu Muhammad Rasul sampai akhir azan. Kemudian lewat lagi seseorang membawa lonceng. Maka dia berkata, "Attabi'u hadzal naqus?" Apakah kau menjual lonceng itu? Orang itu berkata lagi dengan pertanyaan yang sama, "Madza tasna' bihi?" Apa yang akan kamu perbuat dengan lonceng ini? Aku akan memanggil kaum muslimin, memanggil mereka untuk salat. Maka orang itu berkata, "Afala adulluka ala khairin min dalik?" Maukah aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik dari itu? Qultu wa ma hu? Apa itu? Qala taqulu, engkau katakan, "Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah." Orang tadi mengajarkan kalimat-kalimat azan secara lengkap. Falamma akhbara biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dikhabarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, maka Nabi menjawab, "Innaha la ru'ya haqqun insyaallah." Ini adalah mimpi yang hak insyaallah. Ini adalah mimpi yang hak insyaallah. Faqum ant, bangunlah engkau. Ma'a Bilalin, bersama Bilal. Fa'alqiha alaihi falyu'adzin biha. Engkau sampaikan kepada Bilal agar Bilal mengumandangkannya. Innahu anda sautan minka. Sesungguhnya dia lebih keras suaranya darimu. Ikhwan ibn a'azakumullah, kisah ini diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih, yang menunjukkan bahwa hadis ini hadis yang marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang menunjukkan dalil disunnahkannya untuk keras di dalam azan. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau saja tidak ada perintah untuk mengeraskan azan, maka tentunya yang lebih layak, yang lebih berhak untuk azan adalah Abdullah bin Zaid. Karena Abdullah bin Zaid lah yang bermimpi dengan azan itu, dan dia yang hafal kalimat-kalimatnya karena dia yang melihatnya dalam mimpinya. Tetapi Nabi berkata, "Wahai Abdullah bin Zaid, imlakkanlah, bacakanlah kepada Bilal, Bilal yang azan." Karena Bilal, anda sautan minka. Karena Bilal lebih keras suaranya darimu. Maka satu faedah penting bahwa azan harus dikeraskan. Faedah kedua, bahwa kalau ada sesuatu atau ada cara atau ada alat untuk mengeraskan suara, maka itu syar'i, bukan bid'ah. Itu adalah masalih mursalah. Sehingga mereka menyatakan bahwa berazan atau mengumandangkan azan dengan mikrofon itu bid'ah, jalan Nabi tidak ada. Memang tidak ada bendanya, tetapi ada perintahnya, yaitu untuk keraskan. Bila lebih keras suaranya darimu, Bilal yang azan. Satu. Kedua, Nabi SAW menyuruh untuk naik ke tempat yang tinggi agar keras. Ikhwan ibn a'azakumullah, agar tersampaikan suaranya. Walhamdulillah, kalau di masa sekarang ada sesuatu yang bisa mengeraskan suara itu, maka itulah masalih mursalah. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Falamma adzana biha Bilalun sami'aha Umar. Ketika Bilal mengumandangkan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Umar mendengar suara itu, suara panggilan azan tadi. Maka Umar bin Khattab langsung keluar dengan pakaian masih diseret, yani belum mengangkat pakaiannya. Fa kharaja ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yajurruhu ridaahu, menyeret pakaiannya dan berkata, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, sungguh demi Allah yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, aku bermimpi persis seperti apa yang dimimpikan oleh Abdullah bin Zaid." Umar bin Khattab bermimpi sama, persis ketika melihat orang membawa trompet, dia ingin beli, ternyata orang itu berkata, "Jangan, ada yang lebih bagus dari itu." Ketika ada orang yang membawa lonceng, Dikatakan, apakah mau kau jual lonceng itu? Untuk apa? Untuk memanggil kaum muslimin salat? Jangan. Ada lebih baik dari itu. Dan ini tanda-tanda kalau mimpi tadi benar-benar mimpi yang hak. Ikhwan ibnina azakumullah. Maka ketika Rasulullah mendengar dari Umar ucapan beliau bahwa beliau pun melihat mimpi yang sama, maka Nabi berkata, falillahil hamd ala dhalik. Maka segala puji bagi Allah atas yang demikian. Dzikrul man i'tala min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan berikutnya. Sebutan tentang beberapa orang dari sahabat yang terkena penyakit di Madinah atau di Yathrib. Penyakitnya, wabahnya dijuluki dengan humma Yathrib. Humma Yathrib. Disebutkan dalam riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah qadimaha wa hiya awba'a ardillahi minal humma. Ketika Rasulullah dan muhajirin datang ke Madinah, di Madinah dalam keadaan sedang dahsyat-dahsyatnya wabah. Humma itu dalam seperti orang yang meriang, kemudian kepala juga pening, masya Allah, panas tinggi. Ini khodirin a'azakumullah, seperti wabah-wabah yang kalian ketahui, yang dijuluki dengan humma Yathrib. Fa'asaba ashabahu minha bala'un wa saqam. Maka para sahabat tertimpa musibah tersebut, dan sebagian mereka tertimpa penyakit tersebut. Fasarafallahu dhalika an nabiyihi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah selamatkan nabinya dari penyakit tersebut. Fakana Abu Bakrin wa Amir ibn Fuhairah wa Bilal ibn Abi Rabah. Mereka semua dalam satu rumah dan semuanya terkena wabah tersebut. Ma Abi Bakrin fi baitin wahid. Karena mereka, Abu Bakar dengan Amir bin Fuhairah, bekas budak beliau yang dimerdekakan. Bilal juga maulanya Abu Bakar, bekas budak beliau yang dimerdekakan. Maka mereka semuanya terkena wabah yang sama. Fadakhalat alaihim, fadakhaltu alaihim a'uduhum. Kata Aisyah, aku pun menemui mereka untuk menengok mereka. Wadhalika qabla an yudrab alaihil hijab. Dan ini sebelum terjadinya, sebelum turunnya perintah hijab. Sebelum turunnya perintah hijab. Wa bihim ma la ya'lamuhu illa Allah min shiddatil wa'd. Lagi pula mereka telah tertimpa sesuatu yang sangat dahsyat, yang la ya'lamuhu illa Allah, yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Fadanautu, maka aku pertama mendekati Abu Bakar, ayahku. Aku katakan, kaifa tajiduka ya abati? Bagaimana aku dapati engkau, atau bagaimana kau dapati dirimu, wahai ayahku? Faqala, maka Abu Bakar menjawab, kullu mri'in musabbah fi ahlih, wal mautu adna min syiraki na'lih. Sungguh seseorang pagi ini bersama keluarganya, tetapi kematian lebih dekat daripada tali sendalnya. Merasakan akan mati. Faqultu wallahi ma yadri abi ma yaqul. Kata Aisyah, sepertinya abi ini tidak sadar apa yang diucapkan. Sepertinya abi mengigau. Ini menyatakan semua orang berada di tengah keluarganya, tetapi kematian lebih dekat dari tali sendalnya. Maka aku dekati pula Amir bin Fuhairah. Aku tanyakan, kaifa tajiduka ya Amir? Apa yang kau dapati pada dirimu, wahai Amir? Faqala laqad wajadtu al-mauta qabla mauti. Innal jabana hatfuhu min fawqihi. Kullu mri'in mujahidun bituqihi. Kathawri yahmi jildahu birawqihi. Kata Amir, sungguh aku mendapati kematian dalam keadaan aku belum mati. Sesungguhnya para penakut, merekalah yang sesak dadanya seakan ditarik dari atasnya. Setiap orang berjuang dengan kekuatannya, seperti saur, seperti banteng yang menjaga dirinya dengan tanduknya. Juga berbicara tentang kematian. bahkan berkata, aku merasakan kematian dalam keadaan aku belum mati. Fakultu, aku katakan dalam hatiku, wallahi ma yadri, ma yaqul, sungguh dia tidak tahu apa yang dia ucapkan. Bisa jadi dia mengigau, dia tidak sadar apa yang dia ucapkan. Wa kana Bilal idza tarkabahu al-humma ittaja'a bi fina'il bait. Adapun Bilal, kalau tertimpa panas tinggi, demam, beliau keluar dari rumahnya, di halaman rumahnya dia tiduran. Kemudian mengucapkan dengan suaranya yang keras. Dan walaupun tidak ditanya, dia mengucapkan dengan kalimatnya, ala laita syi'ri, hal abitanna lailatan bifakhin wa hawli idkhirun wa jalilu. Duhai kiranya, apakah aku akan bermalam malam ini di daerah fakh dengan diliputi idkhir. Kalau jenazah biasanya ketika dikuburkan itu ditutupnya dengan alang-alang yang namanya idkhir. Idkhir ini samping alang-alang bisa menutupi sebelum dikubur dengan tanah, idkhir ini juga memiliki bau yang harum. Maka kata Bilal, sungguh duhai kiranya, apakah aku malam ini akan tidur di perkuburan dengan idkhir di sekitarku. Wahal aridan yauman miyaha majannatin, wahal yabduan li syahmatun watafilu. Apakah aku bisa kembali mengambil air di pasar majannah? Apakah bisa tampak bagiku lagi cahaya pelita? Jadi beliau merasa sudah akan mati. Fadakartu li Rasulillah, kata Aisyah, aku ucapkan pada Rasulullah, ya Rasulullah, mereka mengatakan seperti ini, seperti ini. Ma sami'tu minhum, faqultu innahum layahduna wa ma yaqilu min shiddatil humma. Aku katakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya mereka ini sepertinya ngelindur, mengigau, mereka tidak berpikir apa yang mereka ucapkan. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah pun memiliki kasih sayang dan rahmat kepada mereka, maka beliau berdoa, Allahumma habib ilainal Madinah, ya Allah, jadikanlah Madinah sebagai sesuatu yang kami cintai, jadikanlah kami cinta pada Madinah, kama habbabta ilaina Makkah au ashad, sebagaimana engkau jadikan kami cinta pada Makkah atau lebih dari itu. Wa barik lana fi muddiha, ya Allah, berikan barakah pada takaran mud mereka, wa sa'iha, dan pada takaran sa'nya. Takaran mud, takaran sa', semoga diberkahi. Wa qul waba'aha ila mahya'ah, ya Allah, pindahkanlah wabahnya ke daerah mahya'ah. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Madinah sampai hari ini menjadi negeri yang dicintai oleh kaum muslimin dan juga yang penuh barakah sa'nya dan mudnya. Memberikan satu sa' atau membeli satu sa' seakan-akan dia mendapatkan lebih dari satu sa' karena barakahnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, demikian pula wabahnya Allah pindahkan ke mahya'ah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tarikh al-hijrah, sejarah hijrah. Maka hijrahnya Rasulullah SAW ketika datang ke Madinah pada hari Senin, tanggal 12. Hina stadda duha, di pagi hari ketika waktu duha. Wasyamsu kadat an ta'tadil, duha yang dahsyat adalah ketika matahari hampir di atas kepala. Kalau sudah di atas kepala tidak boleh lagi salat duha, berarti akhir dari duha sebelum matahari ta'tadil. Litnai ashrata laylah, setelah 12 malam lewat dari bulan Rabi'ul Awal. Wa Rasulullah SAW pada waktu itu berumur 53 tahun dan diutus menjadi nabi umur 40 tahun. Berarti berapa tahun beliau berdakwah di Mekah? Persis 13 tahun. Ikhwan fillah na'azakumullah, wa dhalika ba'da an ba'athahu Allah 'azza wa jalla bi 13 sana. Yaitu setelah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala 13 tahun. Fa qama biya baqiyat asyhar. Maka beliau pun tinggal di Madinah sisa Rabiul Awal, dilanjutkan sampai bulan Rabiul Akhir, kemudian wa Jumadai. Jumadai ini Jumadil Ula dan Jumadil Tsaniyah. Dan sampai Rajab, sampai Sya'ban, sampai Ramadan, sampai Syawal, sampai Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Ikhwan fillah na'azakumullah. Demikianlah Rasulullah SAW tinggal di Madinah 1 tahun. Baru kemudian kharaja. Rasulullah SAW kharaja ghaziyan fi safar. Ghazat wadan ala ra'sif natai asrata syahra. Awal pertama pasukan yang dikirim oleh Rasulullah SAW adalah pada bulan safar, yaitu pada ghazwat wadan. Sering kita mendengar kalimat ghazwah, peperangan wadan, atau peperangan ini ghazwah, ini ghazwah ini. Tetapi barakallahu fikum, tidak mesti selalu terjadi perang. Karena setiap berangkat satu pasukan dijuluki dengan ghazwah. Apakah terjadi perang atau tidak terjadi perang? Sehingga ghazwat wadan disebutkan ghazwah dalam sejarah, yaitu ala ra'sit nai asrata syahran min maqdamihil Madinah. Persis 12 bulan Rasulullah SAW tinggal di Madinah, beliau mengutus pasukan pertama ini, yaitu dalam ghazwat wadan. Wahiyya ghazwat al-abwa, dan ini yang dinamakan dengan nama lain ghazwat al-abwa. Yuridu Quraisan wa bani Dhamrah min bani Bakr ibni Abdi Manat ibni Kinanah. Yang diinginkan oleh pasukan kecil ini adalah ingin menemui rombongan Quraisy atau memerangi rombongan Quraisy. Bani Dhamrah, dari turunan Bani Dhamrah ibni Bakr ibni Abdi Manaf dari suku Bani Kinanah. Fawada'athu fiha Bani Dhamrah. Tetapi Bani Dhamrah melerai dan menghalangi agar tidak terjadi peperangan. Tsumma raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah. Maka Nabi pun pulang ke Madinah. Catatan penting juga bahwa ghazwah Rasulullah SAW ikut di dalamnya. Kalau syariah, Rasulullah SAW tidak ikut di dalamnya. Syariah dengan ghazwah. Maka pulanglah beliau alaihissalatu wassalam walam yalqa kaida, tidak mendapatkan tipu daya dan tidak mendapatkan peperangan. Faqama biha baqiyat as-safar, maka Nabi tinggal di sana di Madinah sampai bulan Safar dan sampai tengah-tengah bulan Rabiul Awal. Sariyat Ubaidullah atau Ubaidah ibn al-Harith. Tadi ghazwah, sekarang sariyah. Wa hiya awwalu ra'yatin aqadaha alaihi salatu wassalam. Kalau tadi awal pertama ghazwah, sekarang awal pertama pasukan yang diutus, karena Nabi tidak ikut. Wa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi maqamihi dhalik bil Madinah. Nabi pun mengutus pasukannya dalam keadaan beliau di tempatnya, mengutus seseorang Ubaidah ibn al-Harith ibn al-Muttalib ibn Abd Manaf ibn Qusay. Berarti jelas dari Muhajirin. Fi 60 atau 80 raqiba, dengan membawa pasukan 60 atau 80 pasukan berkuda atau berkendaraan dari kalangan Muhajirin. Laisa fihi minal ansari ahad, tidak ada seorang pun dari kalangan Ansar seorang pun. Fasara hatta balagha ma'a bi asfal taniyatil murrah, maka sampailah pasukan tersebut di mata air di bawah daerah Saniyatul Murrah. Qala falaqiya biha, di sana bertemu dengan jam'an 'aziman min Quraisy. pasukan yang jumlahnya cuma 60-80, ternyata menemui pasukan besar dari kalangan Quraisy, tetapi sama seperti yang pertama, falam yakun bainahum qital, tidak terjadi peperangan padanya. Illa anna Sa'ad ibn Abi Waqqas qad rumiya, hanya saja Sa'ad ibn Abi Waqqas telah melemparkan panahnya pada hari itu, maka itulah panah pertama yang dilemparkan di dalam Islam. Ghazwah pertama, Ghazwat Wadan, Sariyah pertama, Sariyah Ubaidah ibn al-Harith, dan anak panah pertama yang dilemparkan dalam Islam adalah anak panah Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Thumma sarafal qawm minal qawm walil muslimina hamiyah, maka kaum tadi saling pergi, mereka musyrikin tidak mau melayani, kaum muslimin pun pulang. Ikhwan ibn a'azakullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah, paling tidak, paling sedikit mereka tahu bahwa kaum muslimin sekarang sudah punya kekuatan dan kaum muslimin sudah siap untuk melawan mereka, sehingga mereka sudah mulai berpikir ulang untuk membuli kaum muslimin yang tadinya ketika di Mekah mereka memperolok-olokkan kaum muslimin, menginjak-injak kaum muslimin, bahkan menyakiti kaum muslimin, menyakiti hati kaum muslimin. Tetapi setelah ini mereka sudah berpikir ulang untuk berani-berani melecehkan kaum muslimin. Sariyah Hamzah ila sifil bahr. Yang berikutnya adalah Sariyah, yang berarti pasukan yang diutus, yang Rasulullah SAW tidak masuk di dalamnya. Yang berikutnya adalah Sariyah Hamzah, Sariyah yang dipimpin oleh paman Rasulullah SAW, Hamzah ibn Abdul Muttalib, diutus menuju sifil bahr. Bukan saif, tapi sif. Sif maknanya pantai, pinggir laut. Wabatha fi maqamihi dalika Hamzah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ila sifil bahr. Nabi mengutus Hamzah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim untuk memimpin pasukan ke daerah pesisir pantai. Min nahiyatil Iz, dari sisi dusun Iz. Dusun Iz yang nanti akan dibahas ketika setelah perjanjian Hudaybiyah, muslimin yang masuk Islam tidak boleh dikembalikan ke Madinah, mereka berkumpul di dusun Is itu. Pasukan tersebut berjumlah 30 rakiban minal muhajirin, 30 orang yang berkendaraan semua. Laisa fihim minal ansar, tidak ada seorang pun dari kalangan ansar. Laisa fihim minal ansari ahad. Falaqiya Abu Jahal ibn Hisham, maka pasukan kecil ini bertemu dengan Abu Jahal ibn Hisham di pantai tersebut dengan pasukan 300 atau dengan rombongan 300 penunggang kuda dari penduduk Mekah, atau penunggang saja karena raqib maknanya adalah yang berkendaraan, bisa kuda, bisa unta, bisa lainnya. Fahajaza bainahum Majdi ibn Amr al-Juhani, maka mereka dihalangi oleh seorang yang bernama Majdi ibn Amr al-Juhani agar jangan berperang. Wa kana muwadian lil fariqain, dan orang ini bersikap baik pada keduanya. Ini menenangkan kaum muslimin agar jangan menyerang mereka, dan menenangkan orang kafir agar jangan menyerang muslimin, dan seterusnya. Fansarafa ba'dul qawmi an ba'd, maka mereka pun saling pergi, tidak terjadi peperangan pada Sariyah yang kedua ini. Walam yakun bainahum qital, tidak terjadi peperangan. Ghazwat Buwat, yang berikutnya ghazwah yang kedua. Kalau tadi Sariyah, kemudian ghazwah. Berarti Rasulullah SAW ikut di dalamnya. Thumma ghazza Rasulullah SAW fi syahri Rabi'il Awal, pada bulan Rabi'il Awal Rasulullah SAW berangkat bersama pasukannya. Yuridu Quraisyan, sama ingin mengejar musyrikin Quraisy. Hatta balagha Buwab, sampai mencapai daerah Buwab. Min nahiyati Radwa, dari sisi Radwa. Tsumma raja'a ila al-Madinah wa lam yalqa kaida, tetapi mereka juga pergi tidak mau melayani sehingga kaum muslimin kembali dan tidak terjadi peperangan. Falabitha biha baqiyata syahr, maka Nabi tinggal di Madinah, melanjutkan hidupnya di Madinah sampai habis bulan Rabiul Awal dan bulan Rabiul Akhir dan sampai Jumadil Ula. Yang berikutnya Ghazwat Al-Usyairah. Thumma ghazwa Quraisyan fasalaka ala naqbi bani dinar. Thumma ala faifa al-khabar fanazalat tahta syajarah bibatha ibni Azhar fasalla indaha fathamma masjiduhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Yang berikutnya Nabi bersama pasukannya berangkat, yang berarti ghazwah, mengikuti daerah Naqab, perkampungan Bani Dinar, kemudian memasuki daerah Fayfa al-Khabar fanazala tahta syajarah, kemudian Nabi singgah di bawah pohon di daerah Batha, Batha ibni Azhar, kemudian beliau salat di situ. Fa thamma masjiduhu sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian dibangunlah masjid di sana di daerah Batha. Wa suni'a lahu ta'am, kemudian dibikinkan untuk beliau makanan. Fa akala minhu, beliau makan. Wa akala an-nasu ma'ah, dan juga manusia yang bersamanya, pasukannya juga ikut makan. Fa mawdi'u athafil burmah ma'lumun hunalik, dan tempat asafi burma, ini bentuk makanannya, sudah dikenal ketika itu. Wastuqalahu min ma'i bihi, dan juga diberikan air, dituangkan air untuknya. Yuqalu lahu al-mushtarab, diambilkan air dari tempat yang namanya mushtarab. Tsumartahala Rasulullah SAW fatarakal khala'iq biyasar, maka Nabi pun berangkat berjalan dan meninggalkan mereka semua al-khalaik di sebelah kiri beliau. Wasalaka syu'bah atau syu'bah yuqalu laha syu'batu Abdullah, kemudian beliau memasuki celah di antara dua tebing dinamakan syu'bah, yang dinamakan dengan syu'bah Abdullah. Thumma sabba lil yasar, kemudian beliau turun ke arah kirinya. Hatta habita yalain, hingga turun ke daerah yalain. Fanazala bimujtama'i wa mujtama'i ad-dabu'ah, wastaqa min bi'rin bid-dabu'ah. Kemudian beliau pun turun atau singgah di daerah bersama-sama para sahabatnya, daerah yang bernama Dabu'ah, dan kemudian mengambil air di sumur, juga di sumur Dabu'ah. Thumma salakal fars atau furs, kemudian beliau menjalani daerah furs, namanya Farsul Malal, hatta laqiya at-tariq bis-Suhairat al-Yamam, thumma i'tadala bihi at-tariq hatta nazala al-Usyarah min batni yanbu'. Kemudian lurus beliau sampai mengikuti jalan ke daerah Usyairah dari pecahan daerah Yanbu'. Fa aqama biha Jumadil Ula, beliau tinggal di sana pada bulan Jumadil Ula tadi, walayali min Jumadil Akhirah, sampai masuk beberapa hari di Jumadil Akhirah. Wa wada'a fiha Bani Mudlij, beliau meninggalkan di sana Bani Mudlij dan khulafanya dari Bani Dhamrah. Tsumma raja'a ila al-Madinah wa lam yalqa kayda. Ikhwan fillah na'azakumullah, ini juga walaupun tidak terjadi peperangan sama seperti sebelumnya, memiliki hikmah-hikmah. Di antara hikmahnya adalah barakallahu fiikum, menunjukkan kekuatan yang disebutkan di dalam ucapan para ulama, idharul quwwah. Idharul quwwah adalah sesuatu strategi Rasulullah SAW dan para sahabatnya untuk menunjukkan kalau kalian jangan macam-macam, kami sudah memiliki pasukan. Sehingga beliau sampai di desa fulan, desa fulan melihat pasukan muslimin. Sampai di desa Alan, desa Alan tahu pasukan muslimin. Terus seperti itu. Barakallahu fikum. Dan ini hikmah yang sangat besar. Di samping dakwah dengan tauhid wa sunnah, juga menunjukkan bahwa kaum muslimin sudah memiliki kekuatan. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.